Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-96, hadis yang kedua dalam babul mujahadah. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala astani An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jal qal idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa idza atani yamsi ataituhu harwalatan. Rawahul Bukhari rahimahullah. Berkata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang kedua diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya azza wa jal, Allah berfirman, jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat darinya sedepa. Dan jika dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, aku akan mendatanginya dalam keadaan berjalan cepat atau berlari kecil. Rawahul Bukhari rahimahullah. Harwalatan Isra fisair. Jadi kalau yamsi itu jalan biasa, kalau harwalah itu jalan cepat seperti lari-lari kecil gitu. Jalan dengan langkah yang cepat. Maka disebutkan dalam hadis yang agung dan mulia ini, hadis qudsi, Allah menjelaskan, kalau seorang hamba mendekatkan diri dari Rabbnya seukuran satu jengkal, maka Allah akan mendekat dari hamba tersebut seukuran sehasta. Sejengkal tahu, sejengkal segini sejengkalnya. Ini sejengkal. Ukuran sejengkal siberis segini. Kalau sehasta, dirok segini. Mulai dari ujung jari sampai siku. Namanya dirok sehasta. Kalau ba itu sedepa. Itu masafah madul yadain. Ukuran kalau kita membentangkan dua tangan gini, ini kan sedepa. Maka jika hamba Allah mendekatkan diri kepada Allah seukuran sehasta, Allah akan mendekat dirinya seukuran sedepa. Kalau hamba tadi mendatangi Allah dalam keadaan berjalan, Allah akan mendatangi dalam keadaan berjalan cepat, lebih cepat daripada jalan. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menukilkan dalam jami'nya, Jami' At-Tirmidzi, asar dari Al-A'mas rahimahullah, dari sebagian ahlul ilmi para ulama, bahwasanya makna hadis qudsi Allah menyatakan siapa yang mendekat padaku sejengkal, aku akan mendekat darinya sehasta, yakni bil maghfirah warahmah. Allah akan mendekat kepada si hamba tadi dengan ampunan dan rahmatnya. Artinya kalau hamba tadi mendekat pada Rabbnya dengan amal ketaatan dan dengan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, maka Rabbnya Allah Jalla wa'as lebih cepat dari apa yang dilakukan si hamba tadi dalam hal menurunkan ampunan dan rahmatnya kepada si hamba tadi. Ini apa yang dinukil dari Al-A'mas rahimahullahu ta'ala. Maka dalam hadis ini terdapat anjuran untuk kita harus ada upaya untuk bermujahadah, artinya memaksa diri, berusaha melakukan upaya pendekatan diri kepada Allah dengan beragam amal ketaatan yang kita sanggupi. Kemudian perlu kita juga untuk mujahadatun nafas, artinya memerangi diri, memaksa diri agar bisa istiqomah di atas yang demikian itu. Karena balasan yang dijanjikan oleh Allah terhadap apa yang kita amalkan, kita lakukan itu jauh lebih afdol, jauh lebih baik, jauh lebih utama. Sehingga di sini perlu adanya mujahadah kesungguhan. Karena apa? Tentunya apa yang dijanjikan oleh Allah itu enggak akan digapai oleh hambanya kalau si hamba tadi bermalas-malas, tidak mau mengupayakan diri untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan beragam amal ketaatan. Bagaimana Allah akan memberikan keutamaan pada hamba yang demikian keadaannya? Maka dengan mujahadah, dengan adanya kesungguhan, keseriusan untuk kita menghiasi diri kita dengan beragam amal ketaatan yang kita sanggupi, maka di sana ada janji dari Allah, ampunan rahmat Allah, fadilah yang Allah janjikan kepada hambanya itu jauh lebih cepat daripada upaya kita. Maka perlu di sini ada upaya untuk sungguh-sungguh. Maka yang perlu kita ketahui juga bahwasannya dalam Islam abwabul khair itu katsirah. Jadi pintu-pintu kebajikan itu banyak. Kalau kita mengalami satu kesulitan untuk memasuki satu pintu kebajikan karena banyak faktor misalnya, maka kita harus segera beralih untuk memasuki pintu-pintu kebajikan yang lainnya yang kita ada kesanggupan. Jangan kemudian ketika kita gagal memasuki satu pintu kebajikan, kemudian kita berputus asa untuk memasuki pintu-pintu kebajikan yang lainnya. Jangan demikian. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan yang maknanya kurang lebih menyatakan likulli suratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Di masa-masa puncak semangat ini nanti seorang hamba akan mengalami masa-masa fatrah, masa-masa futur, masa-masa kurang semangat, masa-masa loyo, lemas, tidak bergairah melakukan satu amal ketaatan. Maka barang siapa yang di masa-masa futur dia, masa-masa kendor dia, dialihkan kepada amal sunnah yang lainnya, orang yang semacam ini telah mendapatkan petunjuk. Namun kalau masa-masa futur kita, masa kendor kita, masa kurang bersemangat kita itu, kok kita lampiaskan untuk selain amal yang di situ ada keutamanya, bukan kita gunakan untuk melakukan amal sunnah yang lainnya, bukan untuk kita gunakan melakukan amal kebajikan yang lainnya, justru dibuat melakukan hal-hal yang lawu, senda, gurau, main-main, enggak ada manfaatnya, itu tanda-tanda orang tadi adalah orang yang celaka. Sehingga pasti kita enggak mungkin berada di puncak semangat terus dalam kehidupan kita. Nanti akan ada grafik turunnya. Namanya fatrah, futur. Maka kita harus jeli di sini. Ketika kita futur dari satu amal ibadah, gunakan ke amal ibadah yang lainnya. Misalnya seperti suasana baru. Jangan sampai waktu-waktu kita itu hilang tanpa manfaat, tanpa faedah. Ini bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa pintu kebajikan itu banyak? Di sana ada pintu puasa, pintu sholat, pintu zikir, pintu thalabul ilmi, banyak. Kalau kita ingin melakukan amal-amal kebajikan dalam seluruh waktu kita dalam hidup kita, itu enggak sanggup kita. Karena begitu banyaknya. Maka dengan ilmu nafi, dengan kita membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, maka kita akan bisa memilah-milah mana amal yang harus kita dahulukan, yang paling afdal, paling utama, kemudian paling utama berikutnya. Ketika kita mengalami satu masa fatrah, futur, malas, kita harus arahkan waktu kita untuk kita isi dengan amal yang lainnya yang membuat kita lebih semangat. Itu butuh al-ilmu nafi, butuh ilmu yang bermanfaat. Di sini pentingnya untuk thalabul ilmi. Hadis yang berikutnya 97. Hadis yang ketiga dalam babul mujahadah. Qala an-Nawawi rahimahullah عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفرق رواه البخاري. Berkata An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ketiga diriwayatkan dari Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ada dua kenikmatan, maghbunun fihima katsirun minan nas, dilalaikan kedua nikmat ini oleh kebanyakan dari manusia. Apa dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, mayoritas dari manusia? As-sihhatu wal faraq, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Telah meriwayatkan hadis ini Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraq. Ada dua kenikmatan maghbunun. Artinya lalai, tertipu. Mayoritas manusia dengan dua kenikmatan ini. Jadi maghbunun ini asal katanya dari kata al-ghubn. Al-ghubn artinya apa? Bahasa Jawanya itu kalau jual dalam istilah jual beli itu keblondro itu loh. Tahu keblondro? Enggak tahu ya, yang orang orang Bandung enggak tahu keblondro. Keblondro itu kalau antum beli ini baju harganya harusnya standarnya kan 100.000, antum belinya 200.000. Apa bahasa Sundanya itu? Ya, kelebihan harganya itu. Atau jual beli dengan harga yang apa? Harga yang tidak sewajarnya. Tertipu, artinya tertipu. Maka mayoritas manusia tertipu dengan dua kenikmatan ini. Apa dua kenikmatan tersebut? Yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dua hal ini termasuk dari jenis nikmat-nikmat yang mayoritas manusia sering tertipu, terlalaikan dengan keduanya. Kenapa? Seseorang kalau dia itu sehat badannya, tentu dia punya kesanggupan untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan untuk dia kerjakan, dan ada kesanggupan untuk meninggalkan apa yang Allah larang untuk dia tinggalkan. Karena apa? Sehat badannya, prima bugar fisiknya, lapang jiwa dan dadanya, tenang hatinya. Dia sehat. Demikian juga waktu luang. Kalau orang itu punya sesuatu yang dia bisa singgah, beristirahat, rumah untuk berteduh, sesuatu yang mencukupi dia dari kebutuhan hidupnya, maka berarti dia itu longgar waktunya, gak sibuk. Maka jika orang itu longgar waktunya, sehat badannya, ini justru kebanyakan dari kita itu tertipu. Harusnya waktu kita itu kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Akhirnya karena tertipu, kita gunakan untuk sesuatu yang tidak ada faedah dan manfaatnya. Kenapa? Akhirnya waktu-waktu kita akan hilang dengan tanpa faedah. Dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita bugar, dalam keadaan waktu kita longgar. Namun seringnya waktu yang longgar itu hilang dengan sia-sia. Terutama faktanya itu, saya pun merasakan itu dengan teknologi canggih sekarang ini, ada itu HP itu, coba itu sudah. Walaupun mungkin kita membaca faedah, mungkin artikel-artikel yang bagus nih, itu masih mending. Itu kadang menghabiskan waktu sekian menit, mungkin sekian jam gak terasa. Ya kan? Lah kalau gak digunakan untuk membaca faedah, misalnya digunakan untuk yang lainnya yang gak berfaedah, cuma buka aplikasi ini tutup, aplikasi ini tutup, cuma chatting-chatting dengan teman-teman, guyonan-guyonan, ganti lagi aplikasi yang lainnya, habis waktu kita berjam-jam, ada faedahnya enggak? Enggak ada faedahnya. Loh kok bisa kita menghabiskan waktu begitu banyak hanya untuk hal-hal yang tidak faedah? Ya, tadi karena senang dengan hal yang tidak berfaedah. Para ulama, al-Imam al-Bukhari wa ashabu sunan, Sunan at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, para ulama pengarang buku-buku hadis, kok bisa mereka mengumpulkan ratusan ribu hadis, menghafalnya? Kenapa? Karena memang mereka senang. Jadi kuncinya itu senang. Orang itu kalau senang sesuatu ya dia akan bisa menguasai. Nah orang sekarang kok bisa ya menghabiskan waktunya untuk HP depan komputer ya, karena senang. Anak-anak yang main game online itu kuat berjam-jam di hadapan itu apa PS itu. Kenapa? Jadi kan senang kan, karena senang. Lah orang kok enggak betah taklim seperempat jam ya, karena enggak senang. Coba kalau senang taklim, mesti betah dia satu jam di majelis taklim. Daurah sehari enggak bosan, enggak jemu. Kenapa senang? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ya karena senang mereka datang dari bukit-bukit, dari tempat yang jauh, bergiliran kadang dengan tetangganya untuk belajar bermajelis di hadapan Rasulullah. Kok bisa dari jarak jauh, jalan kaki, enggak pakai kendaraan? Kenapa? Senang. Jadi kesenangan itu kalau digunakan dalam perkara yang positif, itu akan mendatangkan faedah yang luar biasa. Waktu luang kita benar-benar akan terisi dengan faedah. Tapi kalau kesukaan kita itu kita salurkan dalam hal yang tidak ada manfaatnya, hancur kehidupan kita. Habis waktu kita sia-sia. Yang itu enggak bisa kita beli dengan harga berapapun yang telah kita buang dari waktu kita. Karena ngapa? Enggak bisa ditarik mundur waktu itu. Enggak bisa ditarik mundur. Jadi amal ketaatan, amal ibadah, kesempatan itu berat kereta itu kan berjalan terus. Dat. Nah kita itu ingin berada di gerbong atau keluar dari gerbong kan kita yang memilih. Walhamdulillah kalau kita ditakdirkan oleh Allah dengan mujahadah, kita senantiasa berada di gerbong amal ketaatan. Terus waktu kita ada dalam amal ketaatan. Alhamdulillah. Kalau kita senangnya keluar dari gerbong, ya gerbong ketaatan ini berjalan meninggalkan kita itu enggak rugi. Kita yang rugi justru. Kita yang rugi. Kapan kita baru menyadari itu hal yang menipu? Kalau ajal menjemput kita. Sudah di saat itulah penyesalan akan datang. Nah, kalau datang hari kiamat, baru saat itulah kita sadar ternyata waktu kita yang sedikit pun sangat berharga bagi kita. Dalilnya apa? Nanti orang-orang kafir pada hari kiamat menyatakan, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Hingga jika kematian itu mendatangi salah seorang di antara mereka, maka baru mereka tersadarkan, duhai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Barangkali kalau aku kembali di dunia, aku bisa mengamalkan berbagai macam amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Nah, baru sadar kan, kalau dulu waktu-waktu yang kosong yang dia miliki itu, kalau seandainya digunakan untuk beramal soleh, bermanfaat dalam kehidupan akhiratnya. Baru sadar ketika kematian itu datang. Baru sadar ketika dia sudah mengalami kehidupan akhirat pada hari kiamat nanti. Juga Allah Azza wa Jalla menyatakan, mengingatkan kita dalam suratul munafikun. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sebelum datang salah seorang di antara kalian ajalnya, kematiannya, maka nanti dia akan menyatakan, duhai Rabbku, kalau sekiranya engkau tunda ajalku ila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat, fa asaddaqa wa akum minas salihin, nanti aku akan berbuat kebajikan, bersedekah, jujur dalam ucapan. Tentu aku akan menjadi golongan orang-orang yang saleh. Padahal Allah menyatakan, walayyu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah enggak akan menunda satu jiwa kalau ajalnya itu sudah ditentukan mendatanginya. Dan Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Maka faktanya, waktu-waktu kita yang banyak itu ternyata seringnya itu hilang pergi, meninggalkan kita itu dalam keadaan sudah sia-sia. Kita ternyata menjadi orang yang gak bisa mengambil manfaat dari waktu-waktu kita yang sangat banyak. Bahkan kita enggak bisa memberikan manfaat pada seorang pun dari hamba-hamba Allah dengan waktu yang terus berjalan bersama kita, bersama desahan nafas kita. Dan ternyata kita tidak menyesali yang demikian ini. Kecuali apa? Setelah datang ajal. Begitu datang ajal, nanti manusia akan berangan-angan kalau seandainya dia diberi satu kesempatan lagi. Bahkan meskipun hanya satu detik pun, dia akan gunakan waktunya untuk sesuatu yang akan memberikan manfaatan bagi dirinya untuk kehidupan akhiratnya. Dalam rangka untuk dia bertobat kepada Allah. Namun yang demikian itu tentunya enggak akan bisa diraih. Maka kesehatan itu nikmat yang azimah. As-sihatu tajun ala ru'usil as-siha. La yaraha aw la yarahu illa al-mardu. Kesehatan itu mahkota yang berharga di atas kepala-kepala orang-orang yang sehat, namun enggak bisa melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Kita itu baru tahu menyadari sehat itu begitu berharga kalau kita sudah jatuh sakit. Kalau masih sehat, enggak menyadari bahwasanya sehat itu sebuah nikmat. Tapi kalau sudah makan enggak enak, tidur enggak nyenyak, aktivitas terbatasi, ternyata sehat itu adalah nikmat yang besar. Adapun ketika dalam kondisi sehat, terkadang kita enggak menyadari itu adalah nikmat yang azimah. Demikian juga waktu luang sebelum datangnya kesibukan. Maka itu adalah nikmat yang besar. Seyogyanya bagi seorang yang berakal untuk menggunakan waktu atau kesempatan sehat dan kesempatan luangnya guna melakukan berbagai macam amal ketaatan pada Allah sesuai dengan kemampuan maksimalnya. Untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk membaca menelaah buku-buku yang bermanfaat, untuk hal-hal yang lain yang bermanfaat. Nah, dan sebagainya, mengajak pada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, mencurahkan untuk kemanfaatan bagi saudara-saudaranya segala yang dia mampu, baik dengan pertolongan, baik dengan sikap baik, atau dengan apapun yang dia sanggupi. Ini adalah kebajikan yang banyak. Jangan sampai kesempatan itu meninggalkan kita dalam keadaan sia-sia. Maka orang yang berakal adalah yang bisa meluangkan kesempatan, kesempatan sehatnya, kesempatan waktu luangnya dalam perkara-perkara yang memberikan kemanfaatan bagi dirinya dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhiratnya. Ini hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya nikmat-nikmat Allah itu beragam, bertingkat-tingkat. Sebagian nikmat lebih besar dari sebagian yang lainnya. Adapun nikmat terbesar yang Allah anugerahkan pada hambanya adalah nikmatul Islam. Nah, nikmat Islam. Yang kedua, yang berikutnya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasannya nikmat kita diberi akal oleh Allah itu nikmat yang besar. Karena kalau kita melihat orang yang diuji oleh Allah pada akalnya, apakah karena hilang ingatannya karena pikun, atau karena gangguan jiwa, sehingga tidak lagi dia bisa beraktivitas dengan baik. Bahkan dia terkadang berbuat jelek untuk dirinya atau untuk orang lain. Maka di sini perlu kita memuji Allah atas nikmat ini. Sehingga dengan nikmat akal ini kita akan tahu kadar nikmat kesehatan, kadar nikmat waktu luang. Kita diberi akal oleh Allah, ini nikmat yang luar biasa. Nikmat kita diberi kesehatan pada akal kita, ini nikmat yang azimah, nikmat yang mengharuskan kita untuk mensyukurinya. Nikmat waktu luang juga demikian. Terutama kaum wanita di pedesaan diberi oleh Allah nikmat waktu luang. Nikmat tersebut dilalui dengan tanpa faedah apapun, bahkan seringnya digunakan untuk perkara yang mungkar. Biasanya nikmat waktu luang digunakan untuk ngerumpi di tetangga, nonggo, yang di situ enggak lepas dari berbagai macam mungkarat, kemungkaran-kemungkaran, bahkan kabair, dosa-dosa besar. Di antaranya apa? Ghibah, ngerasani orang, menggunjing kehormatan saudaranya. Ini dosa besar, kabiran min kabairi dzunub. Satu dosa besar dari ragam-ragam dosa besar. Dari waktu luang yang tidak jeli menggunakannya untuk hal yang bermanfaat, akhirnya membinasakan pemiliknya. Karena digunakan untuk perkara yang mungkar, untuk melakukan ghibah dan juga kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Hadis yang berikutnya, Ar-Rabi'u, hadis yang ke-98. Qala An-Nawawi rahimahullah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tataqattara qadamah, faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Muttafaqun alaih. Hadha lafdul Bukhari wa nahu fi sahihain min riwayatil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang keempat, berkata An-Nawawi rahimahullah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam dahulu biasa beliau melakukan qiyamul lail, salat malam sampai pecah-pecah kedua telapak kaki beliau bengkak. Maka kata Aisyah, aku berkata pada beliau, kenapa anda melakukan yang demikian ini wahai Rasulullah, padahal sungguh Allah telah mengampunimu apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Apa jawaban yang keluar dari lisan Rasulullah yang mulia? Beliau alaihi salatu wasalam justru menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak senang kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Muttafaqun alaih. Ini lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan yang semisalnya juga ada dalam Sahihain dari riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dimasukkan hadis ini oleh An-Nawawi rahimahullah dalam babul mujahadah. Karena di antara makna mujahadah seperti yang telah kita jelaskan adalah upaya sungguh-sungguh untuk memerangi jiwa agar berada di jalan ketaatan jauh dari amal kemaksiatan. Di sini salah satu contoh mujahadah yang dilakukan oleh Rasulullah, Beliau melakukan qiyamul lail sampai bengkak pecah-pecah kedua telapak kaki beliau. Enggak bisa dibayangkan kan? Kalau berdiri kok sampai telapak kaki sampai pecah-pecah bengkak. Itu seberapa lama berdirinya? Itu untuk menjalankan sholat yang sunnah. Bagaimana tentu beliau ketika menjalankan sholat fardu lima waktu? Amal sunnah ditempuh oleh beliau sampai demikian. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin, ketika menyaksikan beliau demikian itu beliau kasihan. Kenapa Anda seorang Nabi Rasul, manusia pilihan Allah, kekasih Allah, Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang, kenapa Anda melakukan yang demikian ini? Apa jawaban Rasulullah? Apakah aku enggak boleh kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu dilakukan oleh Rasulullah untuk mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah Jalla wa'az. Disebutkan dalam hadis ini bagaimana kesungguhan Rasulullah untuk mewujudkan rasa syukurnya kepada Rabbnya. Maka Aisyah, manusia yang paling tahu tentang kehidupan Nabi, apa yang beliau lakukan di waktu sirnya yang tidak terlihat oleh manusia yang lainnya, apa yang dilakukan Rasulullah dalam rumahnya. Nah, maka demikian juga istri-istri Nabi, mereka adalah manusia-manusia yang paling tahu apa yang diperbuat oleh Nabi di dalam rumahnya, bagaimana sholat malamnya Nabi. Oleh karena ini, maka para pembesar sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mereka mengutus utusan untuk menemui para istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhuna untuk menanyakan kepada mereka apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumahnya. Maka diantaranya adalah yang ditanyakan adalah bagaimana sholat malamnya Rasulullah. Maka qiyamul lail yang dilakukan oleh Rasulullah, terkadang beliau melakukan qiyamul lail aksarul lail. Jadi mayoritas malam itu digunakan untuk sholat. Terkadang separuh malam. Terkadang sepertiga malam, terkadang dua per tiga malam. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulusayil lail wa nisfahu wa thulusahu. Sesungguhnya Rabbmu maha mengetahui bahwasanya engkau berdiri mendekati dua per tiga malam atau kadang separuhnya atau sepertiganya. Terkadang Rasulullah qiyamul lail ini mayoritas malamnya, 2/3 malam digunakan untuk sholat. Kadang separuh malam, kadang hanya sepertiganya. Alaihi salatu wassalam. Beliau bersamaan dengan itu, beliau juga memberikan hak jiwanya secara sempurna, hak istirahat jiwanya. Bersamaan beliau melakukan qiyamul lail secara sempurna dalam melakukan aktivitas ibadah sholat tersebut untuk Rabbnya. Terkadang 2/3 malam, terkadang separuh malam, terkadang hanya sepertiga. Nah, sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Beliau sholat sampai pecah-pecah telapak kakinya. Bahkan karena lamanya berdiri sampai meneteskan darah. Sehingga suatu saat beberapa pemuda dari kalangan para sahabat pernah mengikuti sholat malamnya Rasul alaihi salatu wasalam. Namun mereka payah, tidak sanggup. Ibnu Mas'ud pernah bercerita, sholaitu ma'an nabi alaihi salatu wasalam datal laylatin faqama tawilan hatta hamamtu bi amri syuk. Aku pernah sholat bersama nabi dalam satu malam. Beliau berdiri lama sekali sampai aku ada keinginan jelek, maksudnya mungkin pengen keluar dari sholat terlalu lama, murid-murid Ibnu Mas'ud bertanya, "Bima dahamamta ya Aba Abdurrahman? Apa niatanmu waktu itu ya Abu Hamam? Hamam tuan akut atau ada ahu? Aku sampai ada keinginan untuk duduk atau meninggalkan beliau. Kenapa? Oh, lamanya sholatnya Rasulullah." Juga Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu pernah bercerita, beliau pernah sholat bersama Nabi alaihi salatu wasallam suatu malam. Maka Nabi membaca apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Hudzaifah bertanya, setiap Rasulullah membaca ayat rahmat, beliau memohon. Ketika beliau membaca ayat tasbih, beliau bertasbih, subhanallah, mensucikan Allah. Ketika beliau melewati ayat-ayat yang berisi ancaman Allah, beliau mohon perlindungan diri kepada Allah. Berarti kan semakin waktunya kan semakin lama. Dan bacaan Rasul adalah bacaan tartil. Nah, 5 juz dibaca oleh Rasulullah, 5 juz seperempat itu disertai dengan memohon rahmat Allah, bertasbih, mensucikan Allah, disertai dengan berta'awud. Nah, panjang enggak kira-kira? Panjang kan? Kita enggak sanggup kita. Ini Rasulullah alaihi salatu wassalam. Belum lagi dipanjangkan rukuknya, sujudnya juga. Kemudian bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam misalnya kalau beliau melakukan qiyamul lail di malam-malam musim dingin. Di Saudi itu musim dingin malamnya bisa 12 jam. Kemudian disebutkan oleh Allah yaqumu adna min sulusail lail. Beliau itu qiyamul lail itu enggak kurang dari 2/3 malam. Berarti berapa 2/3 malam itu berapa jam itu? 12 jam 2/3-nya berapa? 8 jam ya. 8 jam. Kita sanggup 8 jam berdiri atau 7 jam. Nah, kurang lebih itu qiyamul lailnya Nabi alaihi salatu wasalam. Maka yang namanya syukur itu bukan sekedar dengan ucapan. Yang namanya syukur adalah qiyam bi ta'atillah. Yang namanya syukur itu menjalankan amal ketaatan pada Allah. Seorang hamba setiap dia menambah amal ketaatan pada Rabbnya, berarti dia menambah rasa syukurnya kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi syukur itu bukan omongan seseorang, saya bersyukur kepada Allah, saya memuji Allah. Ini hanya syukur lisan. Tapi yang dibutuhkan adalah syukur fi'li, syukur amaliyah, amal nyata. Menjalankan amal ketaatan dengan segenap kemampuan yang bisa dia upayakan. Maka hadis ini memberikan beberapa faedah kepada kita, di antaranya syukur itu dengan amal, bukan sekedar dengan lisan atau ucapan. Juga hadis ini menjelaskan kepada kita, boleh kita melakukan upaya yang sangat untuk bisa beribadah kepada Allah. Meskipun terkadang ada beberapa anggota tubuh kita yang bermadarat, seperti Rasulullah sampai kakinya bengkak misalnya, asal tidak membawa kepada kebinasaan, itu boleh kalau kita masih sanggup. Juga hadis ini sebagai himbauan untuk kita berusaha untuk sekuat tenaga jangan meninggalkan qiyamul lail meskipun hanya satu rakaat witir. Ini faedah yang bisa kita ambil dari beberapa hadis yang agung dan mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.